semurni cintamu. Sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Pada bintang semurni cintamu, sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Semurni cintamu, sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Buat aku, belajarlah mengerti diriku dan percayalah aku. Daram dam dararam, daram dam dararam, daram.